radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada atau pada kesimpulan yang ke-28. Kesimpulan yang ke-28. Sebelumnya seperti biasa kita rekap dulu apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan kesimpulan nomor atau ke-24 hingga 28. Perhatikan halaman 157. Kata beliau hafizullah ta'ala, di antara yakni kesimpulan di antara alasan yang kemudian menjadikan semua kita wajib untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama Islam. Saya sebutkan pada pertemuan yang lalu atsar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan siapapun di antara Anda yang ingin merujuknya ada di halaman 139. Di mana ketika beliau radhiyallahu anhu berkata berkaitan ketika beliau mensifati para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, kata beliau, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman." Ila akhir qawli. Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan satu generasi sebagai suri tauladan diam, maka jadikanlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan panutan dia. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, karena mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, ilmu agama. Jadi inilah alasan kenapa kita yakni memiliki metode dalam beragama, yaitu ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, orang-orang yang paling dalam ilmu agamanya. Wallahu alam bissawab. Kemudian 25 masih rekap. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Jadi pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mereka semuanya dan juga kepada mereka secara individu. Jadi manhaj atau metode beragama kita, jika dihadapkan kepada kita firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara kita memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat. Generasi yang Allah puji, generasi yang Nabi Muhammad juga puji. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku, maksudnya aku dan para sahabatku. Belum lagi kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 100. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk segenap umat manusia. Kalian di situ, kata Imam Ibnu Katsir, tentunya umum untuk semua kaum muslimin. Tapi bisa bermakna khusus, yaitu yang dimaksudkan dengannya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita ingin menjadi umat dan generasi yang baik juga sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka ikuti apa yang mereka lakukan yang Allah sebutkan pada firman itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, baik, dan kalian melarang dari perkara yang mungkar, jelek, buruk, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berimanlah dan kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita akan menjadi umat yang terbaik. Maka jika dimaknai dengan yakni keumuman, maka semua umat Islam masuk di dalamnya. Tapi kemudian kata Imam Ibnu Katsir, jika dimaknai dengan makna yang khusus, maka khitab di situ, yang Allah ajak bicara di situ, adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian 26 di antara alasan yang menjadikan siapapun di antara kita kaum muslimin wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada amal seseorang sepanjang hayatnya. Dan disebutkan dalam sebuah athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bagaimana hidup berdampingan sesaat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenikmatan yang luar biasa yang mereka rasakan lebih baik daripada hidup puluhan tahun lamanya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam atharnya juga yang kita sebutkan tadi di poin 24, kata beliau, wa ahsanaha halan, para sahabat itu keadaannya, kondisinya itu paling baik. Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan, jadikan para sahabat sebagai panutan. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling baik keadaannya, paling baik kondisinya. Kenapa? Hidup sama manusia terbaik. Bukan manusia terbaik lagi. Hidup dengan makhluk terbaik. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Yani itu bukan nikmat. Apalagi misalnya gitu ya, ada sahabat yang ketika meninggal Nabi Muhammad bopong, ada sahabat yang kemudian yakni mungkin pernah yakni satu tunggangan dengan Nabi Muhammad, ada sahabat yang kemudian yakni disebutkan yakni sangat dekat dengan Nabi Muhammad, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lain sebagainya. Ini nikmat yang mereka dapatkan luar biasa. Mimpi semua kaum muslimin ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaib untuk kita. Tapi ada sebagian orang subhanallah, dan ini di antara bentuk karamah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang melihatku di tidurnya, mimpi bertemu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia betul-betul melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku." Syaitan dalam makna ini adalah jin. Dia memiliki keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yaitu al-qudrah ala tashakkur, kemampuan untuk berubah wujud. Dalam bentuk aslinya dia diciptakan, tentunya ya, disebutkan dalam firman Allah, kita enggak bisa lihat. Tapi mereka punya kemampuan untuk berubah wujud. Nah, ketika berubah wujudlah sangat mungkin dilihat. Apapun mereka bisa serupai. Tapi ada satu sosok yang tidak bisa mereka copy, yang tidak bisa mereka tiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting sekali untuk semua kita untuk mempelajari syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bagaimana detail fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki, hingga misalnya suatu saat sebagian di antara anda bermimpi bertemu dengan beliau dan itu bentuk pemulihan Allah kepada anda, anda tahu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anda tahu sifatnya. Semua mendambakan. Untuk bermimpi kita mendambakan. Tapi apakah semua kita kemudian mendapatkannya? Tidak. Orang-orang khusus. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Aulia, para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Para sahabat hidup sama Nabi Muhammad. Makanya beliau sebutkan di sini demikian. Kedudukan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada amal seorang sepanjang hayatnya. Tentu ini bentuk bersangatannya Abdullah bin Umar bin Khattab, tapi itulah ungkapan akan nikmatnya, akan nikmat yang mereka rasakan kala itu ketika hidup bersama manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 27. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling zuhud, paling wara', paling qanaah dan yang lainnya. Ini sifat-sifat kemuliaan semuanya. Sifat-sifat yang membuat mereka atau menjadikan mereka memiliki hati-hati yang baik. Itulah kenapa Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ahsan, yani abar hadhil ummati quluban. Orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini para sahabat, karena level tazkiyatun nufusnya sudah sampai. Level pengsucian jiwanya mereka sudah sampai. Qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah apa adanya, tidak tamak. Wara' di antara sikap seorang yang syubhat saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Zuhud, tidak cinta dunia. Mengambil dari dunia secukupnya saja dan dia tidak mencintai. Dan kemudian paling baik akhlaknya, subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min syai'in afqalu fil mizan yawmal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat timbangannya nanti di hari kiamat daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Para sahabat akhlaknya paling baik. Karena yang mereka ikuti dan panuti Al-Quran yang berjalan. Siapa? Nabi Muhammad bersama mereka. 28, masih rekap. Mengikuti manhaj para sahabat. Mengikuti manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115 yang sudah kita sebutkan, yakni tafsir singkatnya pada pertemuan yang lalu. Jadi jaminan mengikuti manhaj para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Oke, masuk ke bab ke atau poin ke-29 di antara alasan kenapa semua kita kemudian wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 29, perhatikan halaman 157. Mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti iman. Sedang membenci mereka berarti kemunafikan. Wah, bayangkan. Sampai seperti ini disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, disebutkan di nomor 17 dan 3784. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai Al-Ansar, para sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Ansar. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kala itu sudah ada di Madinah. Beda, ya ini di antara kabilah yang terbesarnya ada Al-Aus wal-Khazraj. Tentunya pernah saya menyampaikan faedah ini juga. Jika dulu kuliah di Madinah, ulun bertanya ke beberapa orang di beberapa yakni keadaan yang berbeda, orang awamnya, orang berilmunya, saya nanya. Saya katakan bahwasanya, apakah anak keturunan dari kabilah Al-Aus wal-Khazraj masih ada di Madinah? Kata mereka, tentu. Itu dua kabilah terbesar sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak dari kami tidak mencantumkan itu di belakang nama kami. Dan ini yang menjawab adalah yang berilmu. Tentunya waktu itu ulun yani naik omprengan gitu ya, pengen ke haram, pengen ke Masjid An-Nabawi, naik omprengan gitu ya. Artinya orang awam ya, terlihat dari tampilannya simpel orang awam. Saya tanya juga dan jawabannya kurang lebih sama. Tentu katanya. Karena itu dua kabilah terbesar yang ada di Madinah, Al-Aus wal Khazraj. Tapi jarang sekali kita dapatkan marga itu kemudian ada di belakang nama-nama mereka. Fulan bin Fulan bin Fulan Al-Ausi, Fulan bin Fulan bin Fulan Al-Khazraji. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga. Karena tidak semua orang kemudian faham bagaimana seharusnya menghormati seseorang. Yang ada di zaman ini, apalagi di Indonesia, itu berlebihan sekali dalam memuliakan. Ketahuan marganya bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad aja. Menghormati, mencintai, memuliakan. Harus, wajib. Siapa? Sahabat. Wajib. Khususnya, yakni Ahlul Bait. Wajib. Itu akidah Islam. Mereka hanya ingin menjaga, bahkan ulun tahu, sebagian orang di Banjarmasin ini. Dia punya marga dan marganya itu adalah yang menunjukkan bahwasanya ia adalah Ahlul Bait. Enggak dia pasang. Karena tidak ingin kemudian orang salah faham. Tidak ingin kemudian sebagian orang yang jahil memuliakan dengan cara yang salah. Faham saya? Oh gitu. Jadi kurang lebih seperti di Indonesia. Padahal yang ulun bahas kalau di Indonesia itu betul-betul yakni keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi di Madinah saja, mereka berarti keturunan para sahabat waktu itu. Mereka sangat menjaga. Al-Aus wal Khazraj. Kata Nabi Muhammad SAW dari Sahih Bukhari, ini ulun nukil yang nomor 17, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ayatul iman hubbul ansar. Tanda iman itu adalah mencintai al-ansar, para sahabat maksudnya. Keutamaan muhajirin ada di hadis yang lain. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda kemunafikan membenci al-ansar, yaitu sahabat. Ya. Dan ada orang bukan lagi membenci, mengkafirkan sahabat. Wah, apalagi. Itulah kenapa beliau sebutkan di sini, hafizullah taala, mencintai para sahabat Nabi berarti iman. Bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Mencintai para sahabat. Betul, disebutkan di hadis ini spesifik al-ansar, tapi maksudnya adalah semua. Penyebutan yang khusus tapi dimaksudkan dengannya keumuman para sahabat. Tanda iman mencintai sahabat. Tanda kemunafikan benci sahabat. Eh, ada orang mencaci maki sahabat. Waduh. Anda benci saja nih. Tidak Anda lafalkan kebencian Anda. Anda benci tapi dalam hati doang. Itu sudah keluar dari tatanan. Ya. Tanda kemunafikan membenci para sahabat. Kenapa? Generasi terbaik. Generasi yang Allah puji. Generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia. Anda benci. Waduh. Kita enggak tahu diri namanya. Al-Mushahidun al-Kiram, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga telah kita sebutkan bagaimana mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai level tidak bertanya. Apa adanya Nabi Muhammad mereka ikuti. Karena ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah dan Nabi-Nya adalah ketundukan yang paling tinggi. Itulah kenapa kemudian mereka, Allah Subhanahu wa taala puji mereka, Nabi Muhammad puji mereka, bahkan kita akan sebutkan setelah ini Allah janjikan surga untuk mereka. Allah sudah janjikan surga untuk mereka. Makanya al-musyahidun al-kiram, kenapa kita sering menyebutkan pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat berulang-ulang, ini adalah orang yang dijamin surganya. Generasi terbaik, generasi yang Allah puji, generasi yang hidup dengan makhluk paling mulia Nabi Muhammad SAW yang dijamin surganya. Anda memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman orang yang sudah dijamin surga. Selamat. Mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti iman. Kata Nabi Muhammad, tanda iman mencintai para sahabat. Sedang membenci mereka berarti kemunafikan. Kata Nabi Muhammad SAW, dan tanda kemunafikan membenci al-ansar sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kan ada doa itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan doa orang-orang yang beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan Engkau jadikan di hati-hati kami rasa ghil, dengki, benci, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman di sini para sahabat. Memang enggak ngomong, memang enggak mencaci maki, memang kemudian tidak menyebutkan yakni aib para sahabat, enggak, tapi apa? Ada kebencian di sini. Oh, sama aja. Ahlus sunnah wal jamaah itu hati mereka selamat dari membenci, lisan mereka selamat dari mencaci maki. Siapa? Para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip ahlus sunnah. Kan kalau kita membahas perkara akidah, banyak sekali prinsip-prinsip akidah. Ini salah satunya. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah memiliki hati yang selamat dari membenci, memiliki lisan yang selamat dari mencaci maki, semua para sahabat. Semua. Enggak ada yang kita bedakan. Kan ada tuh sebagian orang, kemudian mereka memuji, memuliakan, mencintai para sahabat, tapi begitu disebutkan kata Muawiyah bin Abi Sufyan, benci dia. Wah, sama aja dong. Semua. Hati kita harus selamat dari membenci, lisan kita harus selamat dari mencaci maki, semua para sahabat. Yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melihat Nabi Muhammad, walaupun tidak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, walaupun bertemunya hanya sesaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal di atas iman, dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian 30. Di antara alasan yang kemudian menjadikan kita, mengharuskan kita, mewajibkan kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah siapa yang mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan mencintainya, sedang siapa yang membenci mereka maka Allah akan membencinya. Waduh, bahaya. Di poin pertama ada janji, di poin kedua ada ancaman. Kita pernah bahas ini di Intisari Akidah. Sebentar, saya rujuk sedikit. Spesifik sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal tersebut. Sembari saya mencari ya, silahkan Anda bikin kopi ya, santai ya, makan snack ya. Halaman berapa ya, Bit? Ada di halaman 199. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ وَمَنْ أَذَى اللَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Kata beliau SAW yang artinya adalah takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai para sahabatku. Apa maksudnya? Keterangannya pada sabda Nabi Muhammad berikutnya. Janganlah kamu jadikan mereka sebagai sasaran lemparan cercaan, yakni setelahku. Itulah yang harus kalian takuti. Takutlah kalian kepada Allah mengenai para sahabatku. Apa maksudnya? Jangan jadikan mereka bahan celaan kalian. Takutlah kepada Allah berkaitan dengan para sahabatku. Ada apa berkaitan dengan sahabat Nabi Muhammad? Jangan cela mereka. Jangan jadikan mereka bahan celaan Anda, cacian Anda, makian Anda, na'udzubillah, apalagi Anda kafirkan. Oh, bahaya. Kata Nabi Muhammad SAW melanjutkan, barang siapa mencintai mereka, berarti dia pun mencintai kecintaanku atas kecintaannya kepada mereka. Allah. Anda cinta sahabat, bukti Anda cinta Nabi. Anda cinta Nabi, bukti Anda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpul maknanya begitu. Barang siapa membenci mereka, berarti dia pun membenciku atas kebenciannya terhadap mereka. Jadi Anda benci para sahabat, berarti Anda membenci Nabi Muhammad. Kecintaan Anda kepada para sahabat itu bukti kecintaan Anda pada Nabi Muhammad. Kebencian Anda kepada para sahabat itu bukti kebencian Anda kepada para sahabat. Barang siapa yang menyakiti mereka, berarti dia telah menyakitiku. Ah, bayangkan. Barang siapa menyakitiku, berarti dia telah menyakiti Allah. Bayangin. Kurang-kurang ajar apa orang ini. Hingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan dia begitu banyak nikmat, dia malah kurang ajar. Enggak langsung kurang ajarnya. Ya Allah, saya membencimu. Ya Allah, enggak, na'udzubillah, enggak. Tapi perbuatan dia menunjukkan itu. Dia benci sahabat, itu bukti dia benci Nabi. Anda benci Nabi Muhammad, Anda menyakiti sahabat dengan kebencian Anda kepada mereka. Anda menyakiti Nabi Muhammad. Di saat yang sama, Anda menyakiti Allah. Jadi kurang ajar apa orang yang na'udzubillah sampai mengkafirkan para sahabat. Hah? Selama Anda hidup, Allah yang kasih rizki. Sejak Anda di dalam rahim ibu Anda, kemudian terlahir, kemudian nikmat demi nikmat sampai Anda dewasa, sudah besar, Anda kemudian kurang ajar, menjadi hamba yang tidak bersyukur. Tidak secara langsung, tapi perbuatan Anda menunjukkan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa menyakitiku, berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka sungguh dekat siksanya. Yushiku ayya khuda. Ditakutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya. Maksudnya dekat sekali siksanya. Baik. Ini hadis yang menunjukkan akan poin tersebut. Bahwasanya kata beliau, perhatikan di poin ke-30, siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah akan mencintainya. Sedang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Aduh, dicintai Allah, tinggi sekali levelnya. Ulum sering menyampaikan faedah ini, tapi berkaitan dengan poin yang lain, yaitu ketika seorang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dengannya Allah mencintainya. Sekarang, poin yang lain, tapi dengan tentunya tujuan yang sama. Mencintai sahabat membuat Anda dicintai Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. fayuhibbuhu Jibril. Dalam Sahih Bukhari juga Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan mengatakan, "Hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan." Maka cintailah ia. Akhirnya dia dicintai juga oleh Jibril. Pencipta Anda dan kemudian pimpinan semua malaikat Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Kurang apa itu? Sampai di situkah? Belum. Belum cukup. Kata Nabi Muhammad SAW, "Tsumma yunali Jibril fi ahli sama, ya ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu, fayuhibbuhu ahli sama. Tsumma yudha'u lahu al-qabul fil ard." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengumumkan ke semua penduduk langit. Langit Allah Subhanahu wa taala yang tujuh lapis itu penuh dengan malaikat Allah berdasarkan sabda Nabi Muhammad di hadis yang lain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Atatis sama'u atan wa haqqa laha an ta'itta. Ma min mawdi arba'i asabin illa wa fi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi Subhanahu wa taala." Langit Allah berbunyi. Atau bagaimanalah bunyinya, saya enggak tahu. Karena sebelum beliau menyabdakan ini, beliau mengatakan, "Inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la taraun." Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar, hai para sahabat, dan aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Dan langit Allah berbunyi, aku dengar ia berbunyi. Atta itu adalah satu bunyi yang keluar dari satu keranjang, jika keranjang itu diletakkan di atas unta dan di keranjang itu diletakkan barang-barang yang banyak dan dia mengeluarkan suara, itu artinya atta. Nabi Muhammad gunakan istilah itu menunjukkan bahwasanya saking banyaknya penghuni langit itu sampai berbunyi. Makanya tadi saya istilahkan dengan kak. Tapi enggak tahu bagaimana hakikatnya. Langit Allah berbunyi dan betul-betul berbunyi. Kalian enggak dengar, saya dengar. Tidak ada satu spot di langit Allah Subhanahu wa taala kecuali di sana ada satu malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit Allah itu penuh. Sepenuh itu langit Allah Subhanahu wa taala, tujuh lapis langit penuh langit Allah Subhanahu wa taala diumumkan oleh Jibril. Pengumuman yang tadi. Wahai penghuni langit semua, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Mungkin Anda orangnya. Mungkin Anda orangnya. Kenapa Allah mencintai Anda? Anda mencintai para sahabat. Bukti Anda mencintai Nabi Muhammad. Akhirnya Allah mencintai Anda. Kata Imam An-Nawawi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum" ila akhir ayat. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mencintai kalian karena ikut Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Al-Ghazi menyebutkan perkataan para ahli hikmah, "Laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba." Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu cinta siapa, tapi yang menjadi pokok pembahasan kamu dicintai siapa. Itu baru keren. Dan Anda dicintai oleh pencipta Anda Allah Subhanahu wa taala karena Anda mencintai para sahabat. Fayuhibbu ahlus sama, akhirnya dia cintai oleh semua penghuni langit. Bukan lagi Anda memiliki followers. Anda memiliki lovers, pencinta. Bukan 1-2 orang, bukan 1-2 ribu. Bukan 10, 100, 1 juta. Dua K aja repot ya, Pit ya. Dua K aja repot. 200-an video, cuman 2K. Ya. Juga gak tahu siapa orang-orangnya. Mencintai para sahabat. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Menjadikan Anda dicintai Allah. Allah umumkan kepada Jibril, Jibril pun mencintai. Jibril umumkan ke semua penghuni langit mencintai. Anda tahu berapa jumlah malaikat Allah? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah, maksudnya malaikat Allah, kecuali Allah. Di Baitul Ma'mur saja setiap hari, di Baitul Ma'mur saja setiap hari, Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya untuk penghuni langit, tempat mereka tawaf. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat Baitul Ma'mur dan beliau bertanya, apa ini? Ini namanya Baitul Ma'mur. Di sini tawaf setiap hari 70 ribu malaikat. Begitu selesai mereka keluar dan tidak kembali. Itu yang tawaf doang 70 ribu. Berapa jumlah malaikat Allah mereka? Memenuhi langit Allah SWT, semuanya mencintai Anda karena Anda mencintai para sahabat. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardh, kemudian yakni diberikan kepadanya penerimaan di dunia karena Allah cinta. Makanya cari cinta Allah bukan cinta manusia. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sahih, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiya anhu Allah wa radhiya anhu an-nas. Apa kata Rasul SAW? Barang siapa yang berusaha mencari cinta Allah tapi manusia enggak suka. Dia mencari cinta Allah dengan mentaati Allah, mencari cinta Allah dengan mentaati Nabi Muhammad, mencari cinta Allah dengan melakukan semua ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Dia mencari keridhaan Allah. Tapi dalam prakteknya dia enggak disukai orang. Tampilannya kah mungkin berubah? Ya. Orang enggak suka. Mencari ridha Allah, mencintai yakni keridhaan Allah, tapi dengan kebencian manusia, orang enggak suka. Bahkan mungkin yang enggak sukanya ini adalah orang tua Anda sendiri. Yang enggak sukanya ini bahkan mungkin pasangan Anda sendiri. Tapi Anda yakni berusaha mencari ridha Allah. Radhiya anhu Allah wa radhiya anhu an-nas. Allah akan meridhoinya dan manusia nanti akan meridhoinya. Kenapa? Fayudha'u lahul qabul fil ardh. Nanti Allah akan berikan penerimaan di dunia. Kenapa? Karena Allah sudah cinta orang ini. Nanti lambat lawan orang akan tahu. Dan Anda akan mendapatkan kecintaan di dunia. Taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kata Nabi Muhammad, wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhata anhu Allah wa sakhata anhu an-nas. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia, melakukan kemaksiatan karena enggak enak sama tetangga, meninggalkan kewajiban enggak enak sama teman, nyari-nyari ridha manusia, ikut apa kata suami padahal bukan ketaatan, ikut kata suami padahal kemaksiatan, mencari ridha suami, mencari ridha orang tua, mencari ridha pasangan, mencari ridha anak, mencari ridha manusia, tapi dengan melanggar perintah Allah, tapi dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi yang dia cari keridhaan manusia, enggak enakan. Enggak enak sama masyarakat. Enggak enak sama orang kampung. Enggak enak sama adat orang sini, apa kata mereka nanti? Tapi Anda melakukan kemaksiatan kepada Allah, perintahnya Anda tinggalkan, larangannya Anda lakukan demi mencari ridha manusia. Sakhitu anhu Allah wa sakhitu anhu an-nas. Allah akan murka kepadanya dan manusia pun akan murka nanti kepadanya. Ya, karena nanti orang akan tahu selama ini Anda hanya yakni menjilat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah di poin yang ketiga satu. Secara umum para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Satu generasi yang Allah janjikan padanya surga. Pemahaman generasi itulah yang kita pakai. untuk memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, generasi yang Allah jamin surga. Kata beliau hafizullah ta'ala, lihat Quran surah At-Taubah ayat 100 dan Al-Hadid ayat 10. Berikut tafsir singkat untuk surah At-Taubah ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kebaikan para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menyediakan. Sudah ada berarti surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Siapa? Para sahabat ini. Perhatikan tafsir singkatnya. وَالَّذِينَ سَبَقُوا النَّاسَ أَوَّلًا إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَجَرُوا قَوْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَانْتَقَلُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه الكفار والذين اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى أولئك الذين رضي الله عنهم لطاعتهم أولئك الذين رضي الله عنهم لطاعتهم الله ورسوله ورضوا عنه lima ajzala lahum minath thawabi ala ta'atihim wa imanihim wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika huwa al-falahul 'azim. Wa fi hadhihi al-aya tazkiyatun lis-sahabah radiyallahu anhum ajma'in wa ta'dilun lahum wa thana'un 'alayhim wa li hadha fa inna tawqirahum min usulil iman. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang telah mendahului manusia pertama kali kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga Rasulnya, dari kalangan orang-orang al-muhajirin yang mereka telah meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya, dan untuk pindah hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang ansar yang telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perlawanan Nabi Muhammad kepada musuh-musuhnya orang-orang kafir, dan juga orang-orang yang telah mengikuti mereka para sahabat dengan kebaikan mereka, baik itu dalam perkara akidah, perkataan, perbuatan, demi untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, أولئك الذين رضي الله عنهم لطاعتهم الله ورسوله. Maka mereka adalah orang-orang yang telah Allah ridhai karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah kemudian dan mereka yakni ridha kepada Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan, limpahkan pahala kepada mereka karena ketaatan dan iman mereka. Cukupkah sampai di sini? Tidak. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang agung. Dan kata Syekh menutup, dan di ayat ini ada pengsucian al-tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat. Wa ta'jim. Dan dalam ayat ini juga ada dalil bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang adil. Wasana, dan di ayat ini juga ada pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka kata Syekh, fa inna tawqirahum min usulil iman. Oleh karena itu, fa inna tawqirahum, maka sesungguhnya menghormati para sahabat min usuli iman, di antara prinsip dasar keimanan. Ya, indah para sahabat. Perlu skip tentunya, yakni untuk tafsir surah Al-Hadid insyaallah di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in yang mendapatkan tazkiyah pengsucian langsung dari Allah, mendapatkan ta'dil pembuktian bahwasanya mereka adalah orang yang adil dari Allah, dan juga sana pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu menghormati para sahabat itu adalah di antara prinsip-prinsip dasar keimanan, menghormati para sahabat. Maka ahlus sunnah wal jamaah, hati mereka selamat dari membenci, lisan mereka selamat dari mencaci maki semua para sahabat Nabi Muhammad SAW dan radhiyallahu anhu ajma'in. Inilah beberapa alasan, tiga kita sebutkan di antaranya, kenapa kemudian semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka. Karena mencintai para sahabat itu adalah iman. Mencintai para sahabat itu berarti mencintai Allah, mencintai Nabi dan Allah. Dan kemudian para sahabat, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan surga untuk mereka. Jadi kita memahami firman dan sabda dengan pemahaman generasi yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan surga untuk mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaf. Ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pertanyaan dari Rifkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kita ikut melakukan ibadah yang tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, namun dalam hati mengingkari hal tersebut dan melakukannya karena terpaksa, apakah itu sama saja kita melakukan amalan yang bid'ah walaupun kita mengingkari dan melakukannya karena terpaksa? Al-Mushahidun Al-Kiram, satu kasus kalau misalnya Anda memang terkondisikan. Banyak kasus para ikhwan dan juga akhwan, mereka belum mampu untuk berdakwah, belum cukup ilmu untuk berdakwah, khususnya mendakwahi kedua orang tuanya misalnya yang sedang mengadakan acara-acara bid'ah. Para akhwat, mereka mengeluh terkadang harus ikut nyiapin makanan, telah selesai harus ikut bersih-bersih dan cuci piring untuk acara bid'ah ada kedua orang tuanya. Yang ikhwan juga demikian, masang tenda, nyiapin kursi, macam-macam. Terkondisikan. Maka untuk kasus yang khusus seperti ini, ketika Anda belum mampu kemudian untuk berdakwah, Anda belum mumpuni keilmuan Anda untuk menyampaikan akan kesalahan kedua orang tua Anda, maka ketika Anda dalam keadaan terpaksa dan hati Anda mengingkari perbuatan tersebut, insya Allah dimaafkan. Ya, Anda terpaksa untuk melakukan satu perbuatan yang sebenarnya Anda tidak meyakininya, cuman Anda di bawah tekanan. Tapi sampai kapan ini akan terjadi? Jangan berkelanjutan. Anda harus nuntut ilmu. Kuatkan keilmuan Anda untuk menyampaikan nasihat ini kepada kedua orang tua Anda. ilmui apa yang Anda akan sampaikan, miliki skala prioritas apa yang harus Anda sampaikan, apalagi kesalahan orang tua Anda, acara bukan cuma bidah, acara syirik bahkan misalnya. Oh, ini penting sekali. Cari timing yang tepat dalam menyampaikan. Sampaikan dengan kelembutan. Dan tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah agar Anda mudah menyampaikan dan mereka mudah untuk menerima. Wallahu a'lam bishawab. Inna Allah tajawaza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbih wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, maksudnya kuasa, power, pemerintah kepada rakyat, orang tua kepada anak, suami kepada istri, ada power. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan, nasihat. Karena bisa jadi yang kita akan nasihati levelnya lebih tinggi, anak ke orang tua, gak punya power. Istri ke suami, gak punya power. Rakyat ke pemimpin, gak punya power. Maka dengan lisan, nasihat. Dan jika tidak bisa, maka dengan hatinya, mengingkari dengan hati, tidak meridhai, diam, bukan berarti kemudian, yakni rela, enggak, mengingkari dalam hati, terkondisikan, terpaksa. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, jangan berlarut-larut menggunakan alasan terpaksa terus. Kapan dakwahnya? Harus berdakwah. Suatu saat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, pertanyaannya panjang nih, gak apalah. Jika di perumahan tempat tinggal belum ada masjid yang sesuai sunnah dan ada orang sekitar sudah tahu bahwa ana berniqab, bercadar, dan masjid sesuai sunnahnya ada di kecamatan lain, apa jika tidak sering ke masjid yang belum sunnah ini dibenarkan, atau ini bentuk dari diri yang tidak bersosialisasi dan tidak berdakwah? Karena jika di lingkungan sosial, kemungkinannya jika kita tidak mewarnai, maka akan diwarnai. Ana merasa kurang ilmu untuk mengenalkan salaf kepada mereka. Apa mungkin dengan akhlak saja, semisal sering tersenyum dan membantu, sudah cukup ustadz tanpa harus ikut ke masjidnya? Hukum asal perempuan, sholatnya di rumah. Dan itu lebih utama, tapi terlarang untuk ke masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa ayyakhruj natafilat. Jangan kalian larang wanita-wanita untuk pergi ke rumah Allah. Boleh. Jangan larang mereka. Silahkan ke masjid. Ikut kajian. Salat berjamaah. Boleh. Dan hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat, tidak menggunakan wewangian. Tapi ingat, hukum asalnya dan yang lebih utamanya adalah di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian di luar masjid itu tentunya kan ada acara-acara. Anda bisa timbang. Acara yang kemudian tidak ada kebatilan di dalamnya. Silaturahim, seru-seru, ngumpul-ngumpul, makan-makan. Nanti ada akikahan, tasmiahan. Nanti ada selamatan. Apa misalnya orang pengen pergi haji. Ya. Berkumpullah, membaurlah, hadir. Jangan gunakan silaturahim sebagai alasan untuk praktek kebid'ahan. Yang penting kan kita silaturahim, yang enggak. Acaranya enggak benar kok. Dan sebagian orang seperti itu, beralasan dengan silaturahim. Enggak. Jangan ada campur aduk. Ini kerjaannya syaitan. Anda merasa jadi benar nantinya. Itulah talbis. Itulah tipu daya. Acara ini enggak boleh, acara itu enggak boleh. Ini kan silaturahim. Banyak acara yang syar'i. Dan di sana kita ngumpul-ngumpul. Idul Fitri ngumpul-ngumpul. Idul Adha ngumpul-ngumpul. Syar'i. Kemudian misalnya nanti ada akikahan ngumpul-ngumpul. Syar'i. Syukuran akan sebuah kenikmatan. Boleh, no problem. Syar'i. Tapi jangan kemudian tambahi embel-embel yang lain. Harus baca ayat ini, harus baca ayat itu. Enggak. Seru-seruan makan-makan aja udah. Kenapa? Itulah momen kita bersosialisasi. Dan kalau misalnya memang belum mampu untuk berdakwah, ya bagaimana? Karena Anda belum mampu. Ketika belum mampu, minimal Anda enggak ikut. Kalau Anda sebutkan di sini apakah dengan tersenyum saya, ya Anda kan pakai cadar, gimana Anda akan lihat akan senyum? Kecuali Anda ikut acara mereka, selama tidak ada kemungkinan dalamnya, Anda buka cadar. Ketika perempuan semua isinya, buka cadar Anda. Saya pertama kali pindah ke sini saja, pertama kali pindah ke sini, Tata Belayung, kemudian saya ke tetangga-tetangga, memperkenalkan diri, saya suruh, buka cadarmu. Masuk ke dalam, buka cadarmu. Biar mereka tahu. Bukan kenalan kemudian kelihatan mata doang. Gimana mereka akan kenal? Ding, masuk. Iya kak. Ingat ya, di dalam buka cadar. Buka cadar. Nah, akhirnya semuanya baik. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya ini berlangsung lama, kenapa kemudian Anda tidak hijrah saja? Semoga Allah mudahkan untuk Anda. Hingga kemudian Anda mendekati komunitas yakni yang sefaham. Lebih enak, lebih nyaman. Dekat dengan masjidnya, dekat dengan jamaahnya yang satu faham. Enak. Kalau itu mudah untuk Anda. Jika tidak, maka bersabar dulu. Tetap ke masjid, tetap bersosialisasi selama kemudian dalam batasannya. Kalau enggak, Anda harus tentukan sikap. Jangan enggak jelas. Karena Anda bisa jadi nanti akan jadi pembenar acara kebid'ahan pun, karena Anda kemudian gak nyaman, Anda ikut hadir, orang akan katakan, tuh, yang pakai cadar situ aja ikut kok. Anda akan jadi dalil. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menghindari syubhat yang ada di sekitar lingkungan kita padahal kita sudah belajar mendalami manhaj salaf? Menghindari syubhat dengan ilmu. Menghindari lingkungan buruk dengan pindah. Simpel ya. Menghindari syubhat dengan ilmu. Dengan ilmu Anda akan terhindar dari syubhat. Kerancuan pemikiran, makna mudah untuk syubhat itu. Menghindari syubhat dengan ilmu. Menghindari lingkungan yang buruk, pindah. Karena seperti perkataan Mbak yang di atas, kalau kita enggak mewarnai, terwarnai. Iya. Bukan firman, bukan sabda. Kebenaran sedikit, lambat laun bisa kalah dengan keburukan yang banyak. Debatable ya tentunya, karena bukan firman, bukan surat. Tapi kalau lama-lama nanti Anda akan merasa jadi biasa. Kenapa? Karena Anda gak pindah-pindah sih. Merasa nyaman Anda nanti dengan kemaksiatan A, B, kemungkaran A, B, karena Anda gak pindah. Ikut buruk jadinya, terwarnai, pindah. Wallahu a'lam bissawab. Mudahan Allah mudahkan untuk Anda untuk pindah. Sudah berapa? Sudah 3 ya. Bolehkah kecintaan kita kepada para sahabat juga bertingkat-tingkat? Contohnya kecintaan kita kepada sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar As-Siddiq lebih besar dibandingkan Abu Sufyan yang pernah sangat memusuhi Nabi dibandingkan Abu Sufyan. Enggak. Cintai mereka semuanya sama. Cintai mereka semuanya sama. Tidak perlu kemudian yakni melihat kilas balik zaman mereka dahulu. Abu Sufyan dulu musuh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab mau bunuh Nabi Muhammad. Di mana? Ini cuma musuhi Abu Sufyan. Umar bin Khattab pengen bunuh. Nabi Muhammad tuh pengen dia bunuh. Umar bin Khattab. No, cintai mereka semuanya dengan kadar yang sama, kecintaan yang full. I love you full. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan keutamaan mereka itu baru berbeda-beda. Keutamaan mereka, kita sekarang sedang bahas mereka. Ada sahabat lebih utama dibandingkan sahabat yang lain. Empat al-khulafa ar-rasyidin paling utama dibandingkan yang lain. Setelah mereka berempat, enam sisanya dari total 10 yang dijanjikan surga. Itu level berikutnya. Kemudian al-muhajirin lebih utama dibandingkan ansar. Para sahabat yang ikut bayat ridwan lebih utama dibandingkan yang tidak. Kemudian yang ikut perang badar lebih utama dibandingkan yang tidak. Ya, seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan mereka. Para sahabat keutamaannya mereka itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama dibandingkan yang lain. Tapi cinta kita pada mereka sama. Memuliakan mereka semuanya. Hati kita selamat dari mencaci maki. Hati kita selamat dari membenci. Lisan kita selamat dari mencaci maki. Mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima nih kayak yang terakhir ya. Atau ada enam? Ada enam. Ada enam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bantahan untuk yang bilang sahabat Nabi juga melakukan bid'ah karena mulai sholat tarawih berjamaah. Bukan bid'ah. Nabi Muhammad sholat tarawih berjamaah. Ada contoh. Bid'ah dari mana? Nabi Muhammad pernah sholat tarawih berjamaah. Ada contoh. Umar bin Khattab melakukan itu bukan bid'ah. Dia menghidupkan sunnah yang tadinya ada, hilang karena sebab. Hilang karena sebab. Nabi Muhammad takut nanti tarawih akan diwajibkan karena wahyu masih turun sana sini. Makanya Nabi Muhammad cuma 3 atau 4 hari. Hari berikutnya Nabi tidak keluar lagi. Bukankah Nabi Muhammad berhalangan sakit? Keesokan harinya Nabi Muhammad bersabda, saya tahu yang kalian lakukan tadi malam. Ngumpul pengen salat tarawih berjamaah lebih banyak saya tahu. Dan tidak ada yang menghalangi saya untuk mengimami kalian tadi malam. Saya sehat walafiat. Saya enggak sakit. Yang saya takutkan salat ini nanti akan diwajibkan. Nabi tahu kita enggak akan mampu kalau tarawih wajib. Yang sebelah saja kadang-kadang masih telat kok. Tiduran kok. Kadang-kadang bolong kok. Sebelas doang tuh. Kita enggak bicara yang 2-3 ya. Ya. Terus wajib. Wah. Isa yang 4 aja kadang-kadang keteteran. Yang 11 kemudian wajib. Nabi Muhammad tahu umatnya enggak mampu. Saya tahu yang kalian lakukan tadi malam. Ngumpul tambah banyak untuk tarawih berjamaah. Tidak ada yang menghalangi aku tadi malam untuk mengimami kalian. Aku tidak sakit. Tapi yang aku takutkan salat ini akan diwajibkan. Stop. Di zaman Umar Abu Bakar As-Siddiq sendiri-sendiri. Dan no problem. Hukum asal salat sunnah sendirian. Di zaman Umar bin Khattab, dari Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, beliau kembalikan menjadi satu jamaah dengan satu imam. Kenapa? Karena beliau tahu ini enggak akan wajib. Kenapa? Karena syariat Islam sudah sempurna. Perkataan Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah itu adalah ini, tarawih berjamaah, itu bukan berarti kemudian perkara yang baru. Enggak. Bid'ah di situ dalam perkara bahasa. Ini baru. Karena Abu Bakar Siddiq telah melakukan dalam bahasa. Tapi dalam tatanan agama, Nabi Muhammad sudah contohkan. Beliau tinggalkan karena takut, karena ada sebab, takutnya beliau akan diwajibkan. Akhirnya ditinggalkan. Umar bin Khattab menghidupkan sunnah yang tadinya ada, hilang, dan beliau hidupkan kembali. Bukan bid'ah. Para sahabat orang paling faham agama. Selancang apa kemudian dan selevel Umar bin Khattab melakukan kebid'ahan? Anda harus berpikir. Dia menghidupkan sunnah. Ada contoh sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini jadi dalil untuk kebid'ahan yang lain. Gak benar dong. Ini jadi dari Wallahu a'lam bissawab. Yang keenam, yang terakhir ya. Coba ambilkan kitabnya, Pit. Insya Allah teman-teman dapat hadiah buku seperti biasa. Tapi yang sudah punya, ya mungkin kita akan tawarkan buku yang lain. Ada cicak. Ya, mulia dengan masalah, insya Allah untuk 6 penanya hari ini. Barakallahu fikum. Yang di Banjarmasin seperti biasa, nanti akan janjian sama Akh David untuk mengambil di tempat tertentu gitu ya, janjian di bawah jembatan mana saya nggak tahu. Ya datang ke rumah David lah ya. Yang kemudian di luar kota maka kita akan kirimkan dan Anda yang menanggung akibatnya ya. Pertanyaan terakhir, kalau kita tinggal di negara non-Muslim, bagaimana cara mendoakan pemimpinnya agar kita doakan pemimpin atau adakah kita doakan pemimpin yang Muslim saja? Siap. Kalau Anda tinggal negara yang non-Muslim, bagaimana cara mendoakan pemimpinnya? Doakan dia dapat hidayah. Doakan dia dapat hidayah Islam. Mendoakan non-Muslim untuk mendapatkan hidayah Islam boleh. Boleh. Doakan dia untuk mendapatkan hidayah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan kalau misalnya pemimpin kita Muslim, maka doakan yang mungkin lebih spesifik. Dimudahkan untuk yang memimpin negara. Dimudahkan untuknya untuk mengemban amanah. Dimudahkan untuknya kemudian untuk betul-betul yakni bekerja semaksimal mungkin ya. Dan itu diantara ciri ahlus sunnah, kata Al-Imam Al-Barbahari dalam syarhus sunnah. Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnah. Jika kau melihat seorang laki-laki berdoa untuk pemimpinnya, doa kebaikan, maka katailah dia ahlu sunnah wal jamaah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan, jika kamu lihat seorang laki-laki berdoa keburukan untuk pemimpinnya, fa'alam annahu sahibu hawan, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka Anda ahlu sunnah, doakan kebaikan untuk pemimpin Anda kaum muslimin, untuk kemudian mereka memimpin negara. Selipkan itu di doa-doa Anda. Dan kemudian jika pemimpin Anda non-muslim, doakan mereka hidayah Islam, agar kemudian mereka menjadi orang yang jauh lebih baik insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.